Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di sore hari ini, kembali kita melanjutkan kajian yang rutin diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Hasanah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan dari buku Al-Wabilus Sayyib, karya Ibnul Qayyim Rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya, Ibnul Qayyim telah menyinggung pentingnya seorang hamba untuk mengenal pembatal amal. Dan bahkan beliau mengatakan bahwa pembatal amal itu sangat banyak. Bahkan beliau tegaskan tidak mungkin untuk dihitung. Karena saking banyaknya pembatal amal yang mungkin untuk dilakukan oleh manusia. Beliau mengatakan, wa muhbitatul a'mali wa mufsidatuha aktsaru min an tuhsar. Pembatal amal, perusak pahala amal, itu tidak bisa dibatasi. Saking banyaknya perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang berpotensi membatalkan pahala amalnya. Lalu beliau mengatakan, Laisa sya'nu fil amal, innama sya'nu fi hifzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Karena itu yang terpenting bukan semata keberhasilan kita dalam beramal, namun yang lebih penting adalah menjaga amal itu agar tidak hilang pahalanya, agar tidak rusak disebabkan karena faktor yang lainnya. Baik, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa contoh pembatal amal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya seperti ini jamaah, dan nanti kita akan lihat detail dari keterangan Ibnul Qayyim terkait bagaimana cara tobat dari pembatal amal. Baik, bahwasanya setiap usaha itu dinilai sah apabila terpenuhi syarat, kemudian rukun, kemudian wajib, dan satu lagi yaitu tidak ada penghalang. Sebuah usaha dinilai sebagai usaha yang sah, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, ketika usaha itu terpenuhi syaratnya, rukunnya, wajibnya, dan tidak ada penghalang yang menyebabkan usaha itu menjadi batal. Penghalang ini yang disebut dengan al-mawani. Al-mawani. Dan ini yang bisa menyebabkan amal seorang hamba menjadi sia-sia, tidak ada nilainya. Baik. Dalam urusan akhirat, penghalang itu bentuknya adalah para pembatal. Al-mufbitat. Atau al-mufsidat. Al-mufsidat. Pembatal-pembatal atau perusak amal. Kemudian pembatal amal, kita bicara pembatal amal. Kita tidak bicara syarat, rukun, dan wajib. Pembicaraan tentang syarat, rukun, dan wajib, ini pembicaraan terkait bagaimana sempurnanya amal. Sedangkan pembicaraan terkait penghalang atau pembatal, ini pembicaraan terkait apa yang menyebabkan amal itu menjadi tidak bernilai. Pembatal amal ada dua. Yang pertama adalah pembatal fisik amal. Atau mungkin lebih tepatnya pembatal zat amal. Pembatal zat amal. Pembatal zat amal adalah pembatal yang menyebabkan amal itu dinilai tidak ada. Ini menyebabkan amal dinilai tidak ada. Sebagai konsekuensinya, tidak menggugurkan tanggung jawab. Sehingga kalau amal itu sifatnya wajib, maka dia tidak menggugurkan kewajiban. Kalau amal itu sifatnya anjuran, berarti keberadaan pembatal amal ini tidak menyebabkan dia disebut telah menggugurkan tuntutan untuk mengamalkan yang sunnah tersebut. Artinya harus diulangi. Baik, ini yang disebut dengan pembatal dzat amal. Pembatal dzat amal ini dikaji dalam kajian fikih. Dibahas di kajian fikih. Kita misalnya mengenal ada pembatal salat, kentut, kemudian menoleh ke belakang, membelakangi kiblat tanpa ada kebutuhan, kemudian berbicara di luar doa-doa dan dzikir dalam salat, tertawa, makan, dan seterusnya. Kemudian pembatal puasa, makan, minum, hubungan badan, dan apapun yang bisa menyebabkan puasa seorang hamba batal. Demikian pula, pembatal umroh, pembatal haji, pembatal amal-amal yang lainnya. Yang ini dibahas di kajian fikih. Kemudian yang kedua adalah pembatal pahala amal. Untuk yang kedua, bisa jadi dzat amalnya tertunaikan. Dzat amal ternilai. Namun konsekuensi pembatal pahala amal ini menggugurkan pahala yang dimiliki oleh seorang hamba. Menggugurkan pahala dari amal yang dia kerjakan. Dan ketika amal itu sudah dikerjakan, kemudian dia melakukan pembatal pahala amal, maka dia juga menggugurkan tuntutan. Dalam arti, dia dianggap telah menunaikan kewajiban. Ada orang melakukan sholat, dan dia memenuhi syarat rukun dan wajibnya. Kemudian, dia tidak melakukan pembatal-pembatal sholat. Namun, bisa jadi dia riya. Bisa jadi dia ujub dengan sholatnya. Maka, secara status sholat itu sah. Sehingga menggugurkan kewajibannya. Dan dia tidak perlu mengulangi. Namun bisa jadi tidak ada nilai pahalanya. Baik. Dan untuk jenis yang kedua ini dibahas oleh para ulama, dibahas dalam kajian Ar-Raqa'iq. Kajian Ar-Raqa'iq itu kajian yang berbicara tentang masalah hati. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk di antara ulama yang punya perhatian terhadap masalah Ar-Raqa'iq. Sehingga orang itu banyak disindir, orang itu banyak kemudian disinggung tentang kesalahan-kesalahan yang barangkali tidak dia sadari. Baik. Pembatal amal yang kedua inilah yang sering ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika seseorang selesai melakukan amal, Allah Ta'ala tegaskan bisa jadi tidak ada pahalanya, bisa jadi pahala amalnya hilang, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Di antaranya, seperti yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian, bilmanni wal adha, dengan cara diundat-undat, sering disebut-sebut, atau merasa berjasa dengan dia memberikan harta itu. Atau disebabkan karena dia menghina orang yang menerima. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau tinggikan suaramu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir ayat Allah mengatakan, antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amal kalian batal, sementara kalian tidak merasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di ayat yang lain tentang perbuatan kesyirikan. Kalau orang berbuat syirik, la habitu anhum, maka akan hilang, la habitu amaluhum, akan hilang amal-amal mereka. Sehingga di sini banyak disinggung dalam Al-Qur'an. Bisa jadi hamba melakukannya tanpa sadar. Baik. Nah, kemudian pembatal amal jenis yang kedua ini, pembatal pahala amal. Pembatal pahala amal ini secara umum ada dua. Pembatal pahala amal yang sifatnya umum. Umum dalam arti ya, dia bisa membatalkan amal apapun bentuknya. Dan itu adalah semua tindakan maksiat. Semua tindakan maksiat, terutama perbuatan dosa-dosa besar yang disebutkan dalam dalil. Terutama perbuatan dosa-dosa besar yang disebutkan dalam dalil. Yang kedua, ada pembatal khusus, yaitu pembatal amal yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya perbuatan ini bisa membatalkan amal yang itu. Perbuatan seperti ini bisa membatalkan amal yang ini, dan seterusnya. Contohnya apa? Misalnya, pembatal amal yang sifatnya khusus ini. Misalnya, orang yang suka mengundat-undat, merasa berjasa, atau menghina orang yang menerima zakat, maka itu bisa membatalkan pahala zakatnya. Sehingga secara umum, secara khusus, perbuatan seperti ini bisa menyebabkan pahala zakat seorang hamba itu hilang. Demikian pula ketika orang sedang puasa, Nabi SAW pernah menyebutkan, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang dia tidak bisa meninggalkan qawluz zur, ucapan dusta, wal amala bihi, dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh puasa yang dia kerjakan. Berarti di situ ada pembatal amal secara khusus. Tindakan seperti ini menyebabkan amal seorang hamba, yaitu puasanya, hilang. Disebabkan karena dia melakukan qawluz zur wal amaluz zur. Tayyib. Selanjutnya kita akan coba membaca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fama'rifatu ma yufsidul a'mal fi hali wuku'iha." Mengenal apa saja yang bisa membatalkan amal ketika itu terjadi. "Wa yubtiluha wa yuhbituha ba'da wuku'iha." Dan apapun yang bisa membatalkan amal setelah amal itu usai dikerjakan. "Min ahammi ma yambagi ayyufattisha alaihil abdu." Termasuk di antara bagian terpenting yang harus digali oleh seorang hamba. "Wa yahris ala ilmihi," dan dia harus punya semangat untuk mengetahuinya. "Wa yuhadziruhu," dan berusaha untuk menghindarinya. Berusaha untuk menjauhinya. Sehingga kalau kita mengenal bahwasanya amal seorang hamba bisa hilang pahalanya disebabkan karena kesalahan-kesalahan tertentu, maka sangat penting bagi hamba untuk mengetahui apa saja kesalahan itu yang ternyata bisa berpotensi untuk menghapuskan pahala amal seorang hamba. "Wa qad jaa'a fi atharin ma'ruf," terdapat sebuah asar yang ma'ruf, tapi di sini tidak ada sanadnya sama sekali, ini yang mengatakan siapa. Ibnu Qayyim tidak menyebutkan. Kemudian ada di buku mana, Ibnu Qayyim juga tidak menyinggungnya. Dan seperti apa sanadnya, Ibnu Qayyim tidak menyebutkannya. Yang jelas beliau katakan, ada sebuah athar yang ma'ruf. Seorang hamba melakukan satu amalan, sirran, secara rahasia. Lillah, ikhlas karena Allah. "La yattali'u alaihi ahad." Gak ada satupun orang yang menyaksikan amal itu. "Illallahu ta'ala," kecuali Allah. "Fayatahaddatsu bihi," lalu dia ceritakan amal itu. maka berpindahlah catatan amal itu dari catatan amal rahasia ke catatan amal terang-terangan. Thumma yusiru fi dhalika diwan ala hasabil alaniya. Akhirnya keterusan, setiap amal itu dicatat di catatan amal terang-terangan. Wallahu alam, mungkin maksud beliau rahimahullahu ta'ala dengan menyebutkan athar ini, ada orang yang dengan amal yang rahasia, maka Allah catat dalam catatan amal rahasia. Dan itu akan memberikan manfaat baginya, karena ketika amal rahasia, secara umum kekuatan ikhlasnya lebih besar. Saat dia sum'ah, saat dia ceritakan, maka itu keterusan, sehingga setiap kali dia beramal, dia selalu mengejar penghargaan orang lain. Sampai setiap kali dia beramal yang rahasia, dia berusaha gimana agar orang lain tahu. Padahal amalnya itu pada asalnya adalah amal yang rahasia. Kalau nggak dapat penghargaan orang lain, nggak ada semangat bagi dia untuk beramal. Akhirnya dia pun ceritakan, meskipun dengan isyarat. Saya menemukan ada orang yang beliau masya Allah rajin puasa. Informasi yang saya dapatkan katanya Dawud. Tapi ada satu sisi yang aneh, gitu ya. Jadi ketika beliau menjadi apa ini among tamu, kemudian kita sebagai undangan datang, dipersilahkan, monggo silahkan, ya ini makanan minuman silahkan diminum, silahkan hidangannya dinikmati. Saya puasa. Jadi dia mempersilahkan, silahkan makan minum, saya puasa. Sebenarnya kalimat pertama nggak ada salahnya ya, nggak ada salahnya. Tapi begitu dia tambahi saya puasa, orang jadi tahu, oh masya Allah ya, beliau puasa dan beliau memberitahu kalau beliau sedang puasa. Kadang ada orang yang keterusan seperti itu, akhirnya nggak nyaman kalau dia tahajud, kemudian nggak ada yang tahu, maka dia sampaikan, saya kok punya masalah seperti ini, kenapa ya? Padahal saya sudah rajin tahajud. Saya biasanya bangun jam 1. Anda cerita sedang, dia sedang menyampaikan satu masalah, tapi tiba-tiba dikasih embel-embel amal yang sudah dia kerjakan. Dan kalau seperti itu rutin, sering dilakukan, ثُمَّ يُسِيرُ فِي ذَلِكَ الدِّوَانَ عَلَى حَسَبِ الْعَلَانِيَ. Maka Allah jadikan setiap amalnya itu selalu di catatan amal terang-terangan. Dan tentu saja tingkat keikhlasannya tidak sebagaimana amal rahasia. Fa in tahaddatsa bihi lis-sum'ah wa talabil jah wal manzilah 'inda ghairillah abtalahu. Kalau dia ceritakan itu untuk sum'ah dan berharap bisa mendapatkan kehormatan serta posisi dan kedudukan selain Allah, dari selain Allah, agar dia dimuliakan oleh banyak orang, abtalahu, maka sum'ah itu bisa menyebabkan amalnya batal. Sebagaimana kalau dia mengerjakan itu dengan cara riya. Tayyib. Lalu Ibnu Qayyim memberikan penjelasan, bagaimana kalau orangnya bertobat? Fa in kila fa idza taba hadza hal ya'udu ilaihi thawabul amal. Jika ada orang yang bertanya, bagaimana kalau orang ini bertobat? Apakah pahala amalnya akan kembali? Dia beramal tahajud, lalu dia cerita, masya Allah, tadi malam tuh, malamnya masya Allah sejuk banget. Ning, berkah tahajud. Atau dia misalnya pasang status, berkah Ramadan, ningnya malam. Atau kadang dia, misalnya orang ngelilir gitu ya, ngelilir jam 1 atau jam 2, terus buka WA. Dia komentar, jawab pertanyaan orang. Ya, insya Allah kita bahas besok saja. Sasaran yang menerima WA baca, masya Allah, jam 2 sudah WA. Dia udah bangun jam 2. Mungkin dia akan mengira, kayaknya dia orang ini tahajud. Padahal sebenarnya ngelilir sebentar, kemudian balas WA, tidur lagi. Penerima kan tidak tahu. Dan yang paling sering kita lihat adalah bangunkan orang untuk tahajud lewat WA di grup, ya. Ayo tahajud. Lah sing muni le, ini yang mendengarkan siapa? Kadang saya merasa heran. Ini sebenarnya lebih ke arah pengumuman ataukah ta'awun agar mengajak orang untuk tahajud? Sebenarnya kalau kita nimbang, ini lebih dekat ke pengumuman. Pengumuman, ayo tahajud, bangun, gitu ya. Ayo bangun tahajud. Siapa yang akan nonton, yang akan membaca WA itu? Kalau Anda tahajud, seharusnya enggak, jangan megang HP, tinggalin HP. Tapi orang ini merasa enggak nyaman kalau enggak ada orang yang tahu apa yang dia kerjakan di malam itu. Tayyib. Lalu bagaimana kalau yang bersangkutan bertaubat? Apakah pahala amalnya akan kembali? Qila, ada yang mengatakan, in kana qad amilahu li ghairillah wa awqa'ahu bihadhihi niyyah fa innahu la yanqalibu salihan bitaubah. Kalau dari awal dia memang beramal untuk selain Allah, sehingga dari awal obsesinya itu, harapannya itu memang dapat pujian dari orang, dan dia lakukan amal itu dengan niat tersebut, yaitu niat untuk dapat riya, niat untuk riya, niat untuk sum'ah, maka dengan taubat amal itu tidak bisa menjadi sebagai amal soleh, tidak berubah menjadi amal soleh. Namun hasbut taubati antam huwa anhu iqabuhu, antam huwa anhu iqabahu wa yasiru lahu wa la alaihi. Namun cukuplah taubat yang dia kerjakan itu menyebabkan hukumannya menjadi terhapus, sehingga dia enggak dapat apapun dan dia juga tidak dihukum. Sudah, cukup sampai di situ. Baik. Wa amma in amilahu lillahi khalisan. Namun kalau ada orang yang beramal ikhlas karena Allah, tsumma urida lahu ujubun. Lalu tiba-tiba muncul ujub atau muncul riya. Terutama mohon diperhatikan ya. Yang paling berat dalam hal ini adalah amal yang efeknya nampak di permukaan. Misalnya ngisi kajian, jadi imam, atau apalagi misalnya amal-amal yang sifatnya berefek di permukaan, menderma, beramal sosial. Pada awalnya ketika dia beramal, niatnya ikhlas. Begitu dia mulai sholat, saat jadi imam, suaranya kemudian tiba-tiba mengarah ke suara yang merdu. Dia mendengar suara isak tangis di belakang. Masya Allah, berkat bacaanku, ada orang yang nangis di belakangku. Padahal dia sendiri gak nangis. Lalu muncul ujub, muncul riya, sehingga dia ketika beramal, ujub pada dirinya. Au tahaddatsa bihi, atau dia ceritakan ke orang lain. Tsumma taba min ba'di dzalika wa nadima. Lalu dia bertobat dan menyesal. Fa hadza qad ya'udu lahu thawabu 'amalihi wa la yuhbit. Maka yang seperti ini bisa jadi, mohon diperhatikan ya. Di sini Ibnu Qayyim menggunakan istilah qad ya'udu, bisa jadi kembali pahala amal tersebut dan tidak terhapus. Wa qad yuqal, dan ada yang mengatakan innahu la ya'udu ilaihi. Pahala amalnya tidak kembali. Bal yasta'niful amal, namun ya, dia hapus dan dimulai dari awal perhitungan pahalanya. Baik. Sehingga di sini bisa kita buat kesimpulan. Orang yang melakukan pembatal amal, taubat dari pembatal pahala amal. Baik. Ibnu Qayyim memberikan rincian. Di situ ada dua rincian. Yang pertama adalah jika tujuan amal untuk selain Allah dari awal. Tujuan dia beramal untuk selain Allah dari awal. Dalam arti, motivasi dia beramal adalah riya. motivasi dia beramal adalah sum'ah, dan seterusnya. Maka taubat hanya menghapus dosa. Menghapus dosa, tapi tidak mengubah amal, jadi amal soleh. Tobat itu hanya menghapus dosa dan tidak mengubah amal menjadi amal yang soleh. Baik, ini jika tujuan amalnya untuk selain Allah dari awal. Sudah? Dan inilah karakter riya munafik. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riya ketika beramal dan mereka tidak mengingat Allah taala kecuali hanya sedikit. Dan ini rata-rata adalah riya-nya munafik. Yang ini sekalipun bertaubat, amal itu tetap tidak dihitung. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka mengerjakan salat, mereka itu malas-malasan. Mereka malas-malasan ketika mengerjakan salat. Coba kita buka. Qamu kusala. Ada di surat An-Nisa ayat 146. Ini ada di surat An-Nisa ayat 146. Baik. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu riya ketika beramal dan mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Yang kedua, beramal ikhlas. Amalnya itu ikhlas dari awal. Lalu muncul riya. Muncul riya di pertengahan. Atau misalnya ada keinginan dari dia untuk sum'ah. Maka yang seperti ini ketika bertobat, apakah kembali? Ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat ulama di sana. Ada yang mengatakan pahala amal kembali. Sehingga dia tetap mendapatkan pahala amal dengan ikhlas. Yang kedua, tidak kembali. Amalnya tetap rusak dan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada khilaf dalam masalah ini. Wal mas'alatu mabniyatun ala aslin. Dan sebenarnya masalah ini itu adalah turunan dari pembahasan pokok, pembahasan asalnya, yaitu kalau ada orang murtad, wa huwa an-riddah, orang yang murtad, hal tuhbitul amala bimujarradiha aw la yuhbituhu illa al-maut 'alayha. Kalau ada orang yang murtad, apakah itu bisa menghilangkan seluruh amal hanya dengan murtadnya itu, ataukah murtad itu tidak menghilangkan amal kecuali kalau sampai dia mati dalam kondisi murtad? Fihi lil ulama iqulan, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini yang masyhur. Dan itu merupakan riwayat, dua riwayat dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad punya dua pernyataan. Dalam satu pernyataan beliau mengatakan, orang yang murtad, begitu murtad seluruh amalnya hilang. Dan ada yang mengatakan, orang yang murtad, ketika dia murtad, tidak langsung amalnya hilang, kecuali mati dalam kondisi murtad. Barulah seluruh amalnya hilang. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Fa'inkulna, jika kita katakan, tuhbitul amal binafsiha, bahwasanya tindakan murtad itu bisa menyebabkan pahala amal seorang hamba menjadi batal. Begitu dia masuk Islam, amal yang sudah dia kerjakan di masa silam enggak dihitung. Sehingga istanafal amal, perhitungannya dimulai dari awal. Wa batala ma kana qad amila qabla al-Islam, dan batal seluruh amal yang dia kerjakan sebelum dia bertaubat balik masuk Islam. Ini sebagai konsekuensinya. Wa in qulna, jika kita katakan bahwasanya amal itu tidak terhapus kecuali jika dia mati dalam kondisi murtad, begitu dia kembali kepada Islam, maka seluruh pahala amalnya terhitung lagi. Nah, dari pendekatan ini, kemudian ulama menggunakannya untuk pendekatan kasus tadi. Ada amal yang ikhlas dari awal, lalu muncul riya di pertengahan, kemudian dia bertobat. Apakah setelah taubat itu akan mengembalikan pahala amal, ataukah tidak mengembalikan pahala amal? Ya, sebagaimana orang yang murtad. Orang murtad, tadi Ibnu Qayyim sudah menyampaikan ya, bertaubat. Orang murtad bertaubat. Menurut pendapat yang pertama, amalnya di masa silam, kembali. Ini pendapat yang pertama. Sehingga misalnya, dia balek sejak SMP. Lalu sekolah SMP, SMA di pondok pesantren. Kemudian setelah lulus pesantren, dia kuliah. Kuliah di universitas yang mengajarkan liberalisme. Akhirnya dia belajar pemikiran liberal sampai dia murtad. Dia murtad saat semester 5 misalnya. Murtad dia. Dan menghina Nabi SAW, kemudian menyatakan diri semua agama itu sama. Bahkan sangat membenci Al-Quran dan seterusnya. Sudah? Kemudian dia dapat beasiswa kuliah di Israel. Sampai di Indonesia, dia balik dalam kondisi sebagai orang Yahudi. Lalu ketika di usia 40 tahun, dia mikir, ya, hidup ini ngapain kalau cuma kayak gini? Mainan pemikiran yang gak jelas kayak gini. Akhirnya dia mulai sadar bahwasanya apa yang dia lakukan selama ini sifatnya hanya kebawaan emosi. Dan rata-rata orang yang murtad itu masalahnya bawaan emosi. Gak pakai logika. Bawaan emosi rata-rata. Akhirnya dia pun sadar. Lalu dia taubat. Yang jadi pertanyaan, amal dia yang dia kerjakan selama di pesantren sebelum dia kuliah, apakah akan kembali lagi? Ataukah tidak? Pendapat yang pertama, amalnya di masa silam kembali. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad. Dalam salah satu riwayat. Pendapat yang kedua, amalnya tidak kembali. Sehingga dihitung dari awal. Maka dia disebut beramal sejak usia 40 tahun ketika dia bertobat. Perhitungan amal dia dihitung sejak usia 40 tahun. Sehingga dia dianggap seperti orang kafir dari awal. Amal dia waktu di pesantren, mungkin di pesantren pernah tahajud, di pesantren mungkin pernah puasa Dawud, mungkin dia pernah menghafalkan Quran. Semuanya enggak dihitung sebab dia pernah murtad. Dan ini pendapat yang kedua. Baik. Wahakadzal abdu, demikian pula seorang hamba, ketika dia melakukan amal saleh, lalu dia melakukan amal maksiat. Tuhbituha, maka amal maksiat itu bisa menghapus pahala amal salehnya. Thumma taba min tilka sayyi'ah, lalu dia taubat dari amal maksiat itu. Apakah amal baiknya akan kembali? Amal baiknya yang telah lalu akan kembali ataukah tidak? Yukharraju ala hadzal asl, itu diturunkan dari pembahasan di atas, yaitu tentang orang murtad tadi. Sebagian ulama mengatakan gak kembali, sehingga begitu dia bertobat dari maksiatnya, maka paling banter ya, maksimal hanya menghilangkan hukuman untuk maksiatnya. Tapi dia enggak punya pahala dari amal yang dia kerjakan sebelumnya. Sehingga paling banter hanya menghilangkan hukuman. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ketika dia bertobat dari maksiat itu, maka bisa mengembalikan amal soleh yang dia kerjakan. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan, walam yazal fi nafsi syai'un min hadhil mas'alah. Jiwaku selalu memikirkan masalah ini. Masya Allah. Jiwaku selalu memikirkan masalah ini. Walam azal harisan ala sawabi fiha. Dan aku selalu berusaha untuk mencari mana yang paling benar dari perbedaan pendapat ini. Wa ma ra'aitu ahadan syufiya fiha. Walladhi yadharu li wallahu ta'ala alam wa bihil musta'an. Dan aku tidak pernah melihat ada orang yang bisa memberikan penjelasan yang matang dalam masalah ini. Namun yang lebih kuat menurutku, wallahu a'lam wa bihil musta'an, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, wala quwata illa bihi, dan tidak ada kekuatan kecuali dengannya. Sebelum mentarjih, beliau kasih mukaddimah seperti ini. Menurut saya, wallahu a'lam, dan ini semuanya kembali kepada Allah, hanya kepadanya kami minta pertolongan, saya memilih pendapat A. Beliau menjelaskan, pendapat mana yang akan beliau pilih? Annal hasanat wassayi'at tatadafa'u wa tataqabalu. Amal soleh dan maksiat itu saling bertentangan, saling bertabrakan. Wa yakunul hukmu fiha lil ghalib. Maka yang menentukan adalah mana yang dominan. Al hukmu fiha lil ghalib. Yang menentukan adalah mana yang dominan. Wa huwa yaqhirul maghlub. Dan siapa yang dominan maka akan mengalahkan yang minoritas. Wa yakunul hukmu lahu, dan itu yang menjadi penentu untuknya. Hatta ka'annal maghluba lam yakun, sampai yang minoritas itu menjadi tidak ada karena tergeser dengan yang mayoritas. Fa idza ghalabat 'alal 'abdil hasanatu, maka ketika seorang hamba itu dominan amal solehnya, dafa'at hasanatuhu al-kathiratu sayyi'atihi, maka amal solehnya yang banyak itu akan menghilangkan, akan mendesak amal maksiatnya. Wa mata taba minas sayyi'ah tarattaba ala taubatihi minha hasanatun katsira. Ketika seorang hamba itu bertaubat dari amal maksiat, maka itu menyebabkan, dengan taubatnya tersebut akan menyebabkan munculnya kebaikan yang banyak. Karena taubat sendiri termasuk amal soleh. Qatturbi wa tazidu 'alal hasanati allati habitat bisayyi'ah. Bisa jadi berkembang dan bertambah melebihi dari kebaikan yang dia kerjakan, melebihi dari amal soleh yang terhapus dari perbuatan buruk itu. Melebihi dari amal soleh yang terhapus disebabkan karena perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Sehingga orang melakukan amal soleh satu, lalu dia melakukan maksiat, maksiat satu. Bisa jadi maksiat satu ini menyebabkan amal soleh satu ini jadi hapus. Kemudian dari maksiat satu ini dia lanjutkan dengan taubat. Maka taubat ini bisa menghasilkan amal soleh dua, yang bisa jadi amal soleh dua ini lebih besar dibandingkan amal soleh satu. Karena taubat sendiri adalah amal soleh. Ya, ini kurang lebih pendekatan matematis yang kita tidak tahu realnya seperti apa. Tapi penjelasan Ibnu Qayyim, dengan taubat yang dilakukan oleh seorang hamba, itu akan menghasilkan amal soleh, karena tobat itu adalah amal soleh, dan kesolehan yang kedua ini bisa jadi lebih besar dibandingkan amal soleh yang pertama. Fa'idha azimat at-taubatu wasahhat wa nasha'at min samamil qalb. Apabila tekad tobat itu kuat, dan tobat itu dilakukan dengan benar, muncul dari relung hati yang paling dalam, tekad yang kuat dalam hati. Ahraqat ma marrat alaihi minas sayyiat. Akan membakar perbuatan jahat dan dosa yang telah berlalu. Hatta ka'annaha lam takun. Sampai perbuatan itu menjadi tidak ada. Fa inna ta'iba minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Karena orang yang bertobat dari perbuatan dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Baik. Wa qad sa'ala Hakim Ibnu Hizam. Hakim Ibnu Hizam yang beliau adalah keponakannya Khadijah. Pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An itaqatin wa silatin wa birrin fa'alahu fi syirk." Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah membebaskan budak, menyambung silaturahmi, berbakti dan berbuat baik kepada orang lain. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama. Yang itu pernah beliau lakukan ketika beliau masih dalam kondisi musyrik sebelum masuk Islam. Hal yuthabu alaihi. Apakah ada pahalanya? Sehingga sebelum Hakim masuk Islam, itu tanya dulu. Terus amal baik saya di masa silam gimana nasibnya? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hakim bin Hizam, "Aslamta ala ma aslafta min khairin." Kau masuk Islam bersama dengan amal soleh yang telah kau kerjakan di masa silam. Masya Allah. Ya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lafadznya diambil dari Sahih Muslim. Sehingga seorang hamba ketika dia masuk Islam, maka ketaatan yang pernah dia lakukan di masa silam, orang kafir bisa enggak punya amal taat? Sangat banyak. Dan itu menjadi salah satu pertanyaan mereka. Kalau ada orang kafir yang menyantuni anak yatim, membantu orang miskin, menyantuni para janda, kemudian melakukan amal sosial yang lainnya, menderma, dan seterusnya. Lalu dia masuk Islam. Itu berpahala ataukah tidak? Hadis ini jadi jawabannya. Aslamta ma'ama aslafta ala ma aslafta min khairin. Kau masuk Islam bersama dengan amal soleh yang kau kerjakan di masa silam. Dan pertanyaan semacam ini juga pernah disampaikan oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Sahabat Amr bin As sebelum masuk Islam beliau tanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sampaikan, gimana dengan nasib amal soleh yang dulu pernah saya kerjakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban yang mirip. Aslamta ma'ama aslafta min khairin. Kau masuk Islam bersama amal solehmu di masa silam. Sehingga amal solehnya di masa silam dihitung atau tidak? Dihitung. Tapi amal jahatnya gak dihitung. Bisa jadi ketika orang ini masih kafir, dia pernah minum khamr. Bisa jadi ketika orang ini masih kafir, dia pernah berzina. Ketika masih kafir, jangankan cuma perbuatan dosa seperti ini. Dia pernah sujud kepada selain Allah. Dia pernah berbuat syirik menyekutukan Allah. Tapi itu semuanya tidak diperhitungkan begitu dia masuk Islam. Maka orang yang masuk Islam, amal baiknya semuanya dihitung menjadi pahala, dan amal jahatnya semuanya terhapus. Karena itu, orang yang membunuh ketika masih kafir, dan yang dibunuh Muslim begitu dia masuk Islam, gak dikisos. Al-Wasi. Dia pembunuh siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah. Kemudian Al-Wasi ini masuk Islam. menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Al-Wasi membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, Al-Wasi dalam kondisi kafir. Lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisos Al-Wasi? Tidak. Menghukum Al-Wasi? Tidak. Beliau ketika masuk Islam diterima sebagai muslim. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mohon Al-Wasi menjauh. Karena kalau beliau melihat Al-Wasi, beliau teringat pamannya. Ini yang membunuh pamanku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih dengan itu sehingga Al-Wasi menjauh. Dan baru datang lagi mendekat ke Madinah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu beliau bertekad sebagai penebus dari kesalahannya di masa silam, beliau akan menghabisi musuh Islam yang terbesar ketika itu, yaitu Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Dan Musailamah dibunuh oleh Al-Wasi. Baik. Demikian pula beberapa sahabat yang dulu pernah membunuh kaum muslimin. Begitu mereka masuk Islam, mereka tidak dikisos. Sampai Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa ada orang yang saling membunuh, tapi yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Akhirnya beliau ditanya, kok bisa? Ada muslim berperang dengan orang kafir bunuh muslim ini. Lalu orang kafir ini masuk Islam, kemudian dia mati di jalan Allah. Maka keduanya masuk surga. Permusuhan itu dianggap hilang. Dosa pembunuhan itu dianggap tidak ada. Begitu yang kafir ini masuk Islam. Fahadha yaqtadi annal Islam a'ada alaihi thawaba tilkal hasanati allati kanat batilatan bisyirk. Maka ini menyebabkan bahwasanya Islam yang dilakukan oleh seorang hamba, karena Islam itu sendiri adalah amal. Orang masuk Islam berarti dia beramal Islam. Islam yang dimasuki oleh seorang hamba mengembalikan pahala amal kebaikan allati kanat batilatan bisyirk, yang itu bisa menjadi batil disebabkan karena kesyirikan. Falamma taba minasyirk, maka begitu dia bertaubat dari perbuatan kesyirikan, seluruh pahala amal kebaikannya yang telah lewat akan kembali. Maka demikian pula ketika seorang hamba, apabila dia bertaubat dengan taubatan yang nasuhah, sadiqah, taubatan yang nasuhah, yaitu taubatan yang jujur, khalisah, ikhlas, bukan karena embel-embel dunia, bukan karena masalah sakit hati. Ada orang yang taubat karena sakit hati. Contohnya, mana Pak taubat sakit hati? Pengalaman yang taubat riba, itu banyak di antara mereka yang, kenapa kok taubat riba? Sakit hati sama bank. Tolong dilurusin niatnya ya. Dia taubat itu karena dia pernah terjerat utang riba. Ada yang kadang orang misalnya bertobat dari aliran yang menyimpang. Kenapa kau tinggalkan aliran ini? Saya sakit hati dengan pemimpinnya. Sehingga dia taubat, tapi awalnya karena sakit hati. Dan dulu, ada para wanita yang mereka masuk Islam karena sakit hati dengan suaminya yang kafir. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna wallahu a'lamu biimanihin. Wahai nabi, kalau ada seorang wanita mukminah yang dia berhijrah, famtahinuhun, coba diuji dulu. Dia itu masuk Islam jujur atau tidak? Ada wanita musyrikah, istrinya orang kafir, orang musyrik di Mekah. Berantem sama suaminya. Nah, kadang ketika berantem itu ngancam. Kalau keinginan saya tidak dipenuhi, saya akan lari ke Muhammad. Dan ada di antara mereka yang kemudian dia meninggalkan suaminya, minggat ya dari rumahnya, lari ke Madinah, minta perlindungan dari Madinah, dan menyatakan masuk Islam. Latar belakangnya karena sakit hati dengan suaminya. Suaminya nikah lagi, terus dia gak terima, sakit hati, minggat dia. daripada kayak gini saya dimadu, lebih baik saya masuk Islam. Sangat mungkin itu terjadi. Sehingga tobatnya bukan tobat yang shadiqah, yang khalisah. Makanya tobat orang munafik ketika dia menyatakan bertobat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima. Kenapa? Munafik. Munafik menyatakan tobat. Sudah karakternya pendusta, pembohong, berbohong di depan manusia dan Allah bersaksi kalau orang ini bohong. Pada saat mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengejek Islam, lalu dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan wahyu, dia datang merengek-rengek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang tali kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil terseret-seret ke sandung-sandung batu. Lalu Allah ingatkan, "Abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadziru. Qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadziru, enggak usah cari-cari alasan. Kamu telah kafir setelah sebelumnya kamu beriman." Sehingga dia minta maafnya itu enggak digubris. Maka orang yang bertobat dengan tobat yang nasuha, shadiqah, khalisah, akan membakar dosa yang dia kerjakan sebelumnya. Dan akan mengembalikan pahala-pahala dari amal kebaikan yang dia kerjakan sebelumnya. Yuwaddihu hadha, ada ilustrasi yang bisa menjelaskan ini. Bahasanya perbuatan dosa itu seperti penyakit hati. Ada penyakit al-humma, al-auja, amrod, sebagaimana penyakit humma, al-auja, dan itu adalah penyakit fisik. Dan penyakit apabila dia diobati, orang yang sakit apabila dia diobati dari penyakit itu, afiatan taman, lalu dia menjadi sehat, kembali pulih secara sempurna, adat ilaihi kuwatuhu, wa afdalu minha, maka akan kembali kekuatannya, bahkan plus ada yang lain. Yaitu apa? Imun. Kan gitu ya? Sehingga Anda yang sudah LC, ya, lulusan COVID. Dulu sebelum kena COVID, Anda tidak punya imunitas terhadap virus ini. Pada saat kena COVID, ya, Anda menjadi lemes, sakit. Ya. Lalu ketika sudah pulih, badan kembali segar, sehat, dan muncul imunitas dalam diri kita. Hatta ka'allam yad'uf qat, seolah-olah dia tidak pernah lemah sebelumnya. Dan kekuatan sebelumnya itu ibarat amal soleh. Penyakit itu seperti dosa. Sehat dan afiyah, ya, kondisi seger seperti taubat, sawa'un bisawa'in. Sama persis. Masya Allah. Ini ilustrasi yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Sebagaimana anna minal mardha, sebagaimana ada orang yang sakit, kadang dia tidak bisa kembali sehat selamanya karena kekuatan fisiknya itu lemah. Dan ada yang kembali sehat. Sehingga ada orang sakit sampai mati, sakitnya di bawah. Ada kayak gitu? Kasus kemarin banyak sekali, mati karena COVID. Sudah diupayakan untuk disembuhkan. Namun qadarullah, dia mati dengan membawa COVID. Dan banyak di antara mereka yang kembali sehat. Kama kanat. Sehingga dia menjadi sehat sebagaimana kondisi badannya sebelumnya. Baik. Lituqawimal asbab wa tudafi'uha wa audil badani ila kamalil awal. Dia berusaha untuk mencari sebab dan menolak penyakit itu dan badannya kembali sebagaimana sempurna sebelumnya. Wa minhum man ya'udu asahha mimma kana wa aqwa'an wa anshat. Dan bahkan ada di antara mereka yang semakin sehat, semakin kuat dibandingkan sebelumnya. Karena kuatnya sebab al-afiyah serta dia menang dan menguasai terhadap sebab-sebab kelemahan dan penyakitnya. Ya, bahasa kita ada imun tambahan. Sehingga bisa jadi penyakit yang diderita oleh seseorang itu bisa menjadi sebab kekuatan fisiknya. Fahakadhal abdu. Demikian pula seorang hamba setelah dia bertobat. Ala hadhil munazah manazil al-thalatha. Bisa jadi ketika seorang hamba itu bertobat, dia bisa menduduki tingkatan yang ketiga ini. Yaitu semakin kuat nilai ketaatannya, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini perumpamaan yang sangat bagus, yang bisa kita pahami dari penjelasan Ibnu Qayyim. Wallahul muwaffiq, la ilaha ghairuh, wa la rabba siwa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang pertama, jika kita mengajarkan anak beribadah awalnya dengan sebaik imbalan, apakah hal tersebut diperbolehkan? Dalam kegiatan pendidikan ada banyak hal yang ditoleransi sehingga diperbolehkan, yang itu jika dilakukan di luar tujuan pendidikan pada asalnya tidak boleh. Sehingga fatwa-fatwa ulama tentang dunia pendidikan itu lebih longgar. Dan muncul kaidah tadi, kaidah ini saya pernah dengarkan dari dua ustaz. Yang pertama dari Ustaz Arifin Badri, yang kedua dari Ustaz Aris Munandar. Bahwa dalam dunia pendidikan ada banyak hal yang ditoleransi. Yusama fi tadris, ma yusama fi ghairihi. Ditoleransi untuk kegiatan pendidikan yang itu tidak ditoleransi jika di luar pendidikan. Karena itu, memberikan motivasi kepada anak yang baru belajar puasa atau baru belajar salat dengan dikasih hadiah atau semacamnya, karena ini tujuannya dalam rangka untuk pendidikan, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, apabila orang tua melakukan amal ibadah kemudian diceritakan kepada anaknya agar amal tua tersebut ditiru anak-anak, apakah hal tersebut termasuk riya? Kembali kepada niat orang tua dan lihat motivasinya. Berbeda-beda antara usia anak dengan yang lain, antara satu dengan yang lain. Orang tua bercerita kepada anaknya yang masih kecil, usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Riak kepada anak-anak seperti ini, efeknya apa? Tidak ada ya, karena riak kepada anak seperti ini, dia juga nggak dapat pujian yang bernilai. Gak ada misalnya anak kecil 5 tahun diceritain sama ibunya, tadi malam ibu itu tahajud jam 2, nangis, bisa meresapi ibadah. Wah, ibu hebat, top, markotop. Ya. Terus ibunya makin bangga. Saya kira gak terjadi seperti itu, karena pujian anak kecil kadang tidak begitu diperhatikan. Apalagi anak itu juga belum bisa menilai dalam bentuk memberikan pujian, ya. Lain halnya kalau anaknya sudah dewasa, misalnya anaknya sudah kuliah yang bisa menilai dan bisa memberikan pujian maupun celaan, maka mungkin ketika bercerita pengaruhnya tidak sebagaimana untuk anak yang masih kecil. Nah, karena itu pertimbangan riya ataukah tidak ini bisa kita lihat, salah satunya adalah dari faktor motivasi hatinya. Ketika dia bercerita seperti itu, tujuannya apa? Oh, tujuannya seperti ini. Insya Allah itu bukan riya. Nabi SAW menceritakan amalnya yang itu dilakukan rahasia. Yaitu di mana? Di rumah beliau. Datang 3 orang. Lalu dia menyampaikan atau minta diberitahu oleh istri Nabi SAW. Amalnya Rasulullah SAW itu seperti apa? Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Maka 3 orang ini mengatakan, ini Nabi SAW yang dosanya sudah diampuni. Amma ana fa asumu abada. Saya akan puasa tiap hari. Orang kedua mengatakan, amma ana fa aqumu wala arkud. Saya akan selalu tahajud dan saya tidak akan tidur. Yang ketiga, saya tidak akan nikah. Saya akan fokus untuk ibadah. Datang Nabi SAW dan beliau marah. Antum taquluna hakadha wa hakadha. Kalian yang tadi ngomong kayak gini. Ana atqakum lillah. aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan aku, wa ana asumu wa uftir, aku kadang puasa dan kadang tidak puasa. Wa aqumu arkut, aku tahajud dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa. Siapa yang benci, enggak suka dengan praktek seperti ini aku kerjakan, dia bukan bagian dari golonganku. Sehingga boleh ceritakan amal-amal yang boleh lakukan dalam rangka untuk memberikan pengarahan. Insyaallah orang yang bercerita amalnya dengan maksud ya, dalam rangka untuk apa misalnya, agar anak itu termotivasi untuk beramal, insyaallah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, bagaimana pembatal amal seorang mu'alaf? Berapa lamakah toleransi untuk mengetahui ia masuk Islam jujur ataukah tidak jika 10 tahun mereka tidak sholat? Perlukah memperbaharui nikah dengan kondisi semacam ini atau harus dibuka? Tidak sholat ya? Kalau sampai tidak sholat, masuk Islam, kemudian dia meninggalkan seluruh amal, maka pendapat yang benar, dia belum Islam. Karena Islam itu lahir batin. Sehingga tidak hanya dinyatakan dalam syahadat saja, kemudian tidak ada bukti dalam bentuk amal lahir, terutama sholat. Maka kalau dia masuk Islam dan tidak pernah sholat, pada asalnya dia belum masuk Islam. Sehingga pernikahannya ya harus dipisahkan. Lalu sampai kapan? Sampai dia bertobat dan mau sholat. Kalau dia mau sholat, maka tobatnya diterima dan tidak perlu mengulang nikah, tapi langsung dilanjutkan. Karena kita menghukumi secara dohir. Pada saat dia menyatakan, saya masuk Islam, lalu dia menikahi wanita muslimah, al-hukmu ala dohir. Hukum yang kita ambil adalah lahiriahnya. Dia sudah masuk Islam. Kemudian berikutnya dalam perjalanannya dia nggak pernah sholat. Di saat itu langsung kita nilai berarti dia keluar dari Islam dengan tidak sholat itu. Maka istri menghindarinya. Sudah? Sampai kapan? Sampai suami bertobat. Kalau nggak mau tobat ya sudah nikah diputus. Sehingga mereka bukan suami istri lagi. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya izin bertanya, bagaimana kita mengetahui jika amal kita tersebut diterima Allah atau tidak? Tidak ada manusia yang tahu, sehingga yang bisa kita lakukan adalah berharap. Saya tidak tahu apakah amal saya diterima. Yang ada di sini juga nggak tahu apakah amal mereka diterima. Yang bisa kita lakukan hanyalah memohon kepada Allah dan mengharap agar amal kita diterima. Sebagaimana Allah ceritakan tentang Ibrahim, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim itu meninggikan bangunan Ka'bah bersama Ismail dan beliau selalu berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami. Diceritakan dalam riwayat bahwa setiap kali Ibrahim meletakkan satu batu bata untuk meninggikan Ka'bah, saat membangun Ka'bah, itu beliau membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kembali lagi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Berapa jumlah doa yang dibaca oleh Ibrahim untuk meninggikan satu bangunan Ka'bah? Karena setiap satu bata beliau mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Maka inilah Al-Khalil, orang yang Masya Allah luar biasa ikhlasnya, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian menjadi orang yang ujub dengan amalnya, namun beliau banyak memohon kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan itu menunjukkan tawadhu seorang hamba di hadapan Allah ketika beramal. Wallahu a'lam. Dua pertanyaan terakhir Ustaz. Jika saya pernah mendengar jika ada seorang kafir masuk Islam, maka semua dosanya di masa lalu terhapus. Apakah benar demikian, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Naam, benar demikian. Karena tobat terbesar adalah Islam. Nabi SAW mengatakan, At-ta'ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa, maka dia tidak dihitung sebagaimana orang yang tidak berdosa. Dan taubatnya orang kafir yang paling besar adalah masuk Islam. Taubatnya orang kafir adalah masuk Islam. Begitu orang kafir masuk Islam, maka seluruh dosa yang dia kerjakan tidak dihitung. Tapi yang dihitung hanyalah amal soleh. Dan Nabi SAW menegaskan dalam hadis dari Hakim bin Hizam, kemudian juga dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, aslamta ala ma aslafta min khairin. Kau masuk Islam bersama amal baikmu, sedangkan amal burukmu tidak diperhitungkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.